Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kullu man sabita wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Para ikhwatidina azan wa sallamullah, kita bersyukur kepada Allah azza wajalla. Alhamdulillah, kita masih banyak mendapatkan nikmat darinya, terutama adalah nikmat sihah wal farah. Kita masih diberi kesempatan olehnya untuk kita bisa menambahkan amal kebaikan kita insyaallah, dan mudah-mudahan waktu yang kita miliki kita banyak gunakan untuk beribadah kepadanya, karena memang tugas kita hidup adalah beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semuanya adalah supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena memang kita hidup di dunia banyak ujian, banyak fitnah, maka ibadah kita banyak terganggu. Mungkin karena fitnah dunia atau fitnah-fitnah yang lain. Karena maka kita harus berusaha bagaimana bisa mengendalikan diri kita semuanya untuk kita tetap bisa istiqomah di atas petunjuknya, ialah kita berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah untuk kita semuanya. Di antara kewajiban terbesar adalah tafaqquh fid din, ta'allum huda, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ini insyaallah kita akan meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda orang yang mendapat kebaikan adalah Allah pahamkan dia pada agamanya. Seperti dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW telah menyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah mudaki pada seorang ada kebaikan, Allah pahamkan dia pada agamanya. Karena ketika kita ingin mendapat kebaikan, kita harus faqih terhadap agama ini. Kita bisa mengilmi agama ini. Maka dengan ini pula kita bisa mengambil faedah. Kalau begitu, para ulama adalah orang-orang yang paling banyak meraih kebaikan. Para ulama adalah orang-orang yang paling banyak meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang yang faqih terhadap agamanya. Adapun kita semuanya tergantung ilmu kita yang kita miliki. Kalau kita ilmunya baru amat sedikit, ya niscaya kebaikan yang kita miliki memang sedikit. Atau kalau memang ilmu kita agak banyak, insya kebaikan kita akan lebih banyak. Tentunya ini maksud ilmu di sini adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Para yuhawidin azan wa syukumullah, kemarin kita masih membaca penjelasan tentang asma sifat sampai kepada keterangan apa ya Pak? Di mana ketika Rasulullah SAW mendengar adanya kunyah dari Abu Al-Hakam, di mana Al-Hakam termasuk nama Allah Subhanahu wa taala, Maka beliau kemudian mengingkari perkara ini. Di antaranya adalah ketika beliau mendengar hal itu, maka beliau kemudian bertanya kepada Abu Syurayh, "Falima tukanna Abul Hakam? Kenapa engkau diberikunya dengan Abul Hakam?" Maka jawabannya di antaranya adalah, "Sesungguhnya kaumku ketika mereka terjadi perselisihan di antara mereka, maka mereka datang kepadaku meminta hukum, minta diadili, maka kemudian aku hukumi mereka, maka kemudian kedua belah pihak banyak mendapat keriduan." Maka beliau salam kemudian menyatakan, "Ma ahsana min hada, famalaka min al-walad, apakah engkau punya anak?" Maka beliau menjawab, "Li Syurayh wa Muslim wa Abdullah, saya punya anak namanya Syurayh, kemudian Muslim dan Abdullah." Beliau sasaran kemudian bertanya, "Faman akbaruhum, siapa yang paling besar di antara mereka?" Maka Syurayh menyatakan atau Abu Syurayh menyatakan, "Qala atau qultu Syurayh." Aku jawab, "Nama anak saya terbesar adalah Syurayh." Faqala sallallahu, maka beliau sallallahu menyatakan, "Fa anta Abu Syurayh." Maka engkau adalah Abu Syurayh. Ya. Maka terusnya, "Wa hayyaran nabiyyu sallam kunyatahu min ajli ihtirami asma'illah." Sudah kita baca kemarin, kita ulang dari sini. "Liyanallahu wal hakam ala itlaq. Qala Allah Ta'ala, wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmi. Wa huwa la hakamu fid dunya wal akhirah. Yahkumu fid dunya baina khalqi biwahyihi alladhi anzalahu ala anbiya'ihi. Wa yahkum bainahum yawmal qiyamah bi'ilmihi fi ma talaw fihi. Wa yansaful madlum minal zalim." Kemudian dikatakan, "Fahayyaran Nabi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian merubah kunyatahu. Apa? Kunyahnya Abu Syurayh yang semula diberi nama Abul Hakam kemudian diubah menjadi Abu Syurayh. Kenapa? "Min ajli ihtirami asma'illah," karena untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. "Min ajli ihtirami asma'illah," karena untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. "Li'anna Allah huwal hakam al-intara," karena Allah adalah zat yang maha menjadi hakim secara mutlak, ya, pengadil secara mutlak, bahasa kita barangkali, zat yang maha menetapkan hukum secara mutlak. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 41, "Wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmih." Allah adalah zat yang maha menghukumi apa saja. "La mu'aqqiba li hukmih," tidak ada yang bisa menentang hukum Allah Subhanahu wa taala atau yang menggantikan hukum Allah Subhanahu wa taala. "Innal hukmu illa lillah," tidak lain hukum itu mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. "Innal hukmu illa lillah," tidak lain hukum itu mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena maka Rasulullah SAW ketika mendengar nama Abul Hakam, beliau kemudian merubahnya, ya, dirubah dengan nama yang sesuai. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, barangkali kita sedikit tahu bahasa Arab, sedikit tahu apa-apa tentang tauhidul asma wa sifat ini. Ketika mendengar atau kita tahu saudara kita memberi nama kepada anaknya, atau mungkin apalagi bapak kita namanya karena nama sudah lama, ya, namanya umumnya ternyata tidak baik, langsung saja diganti dengan kunyah saja, Abu siapa, Abu Ali, Abu siapa, nama yang terbesar siapa anaknya, ya, punya dirubah dengan nama-nama yang baik. Atau walaupun nama itu bukan nama dengan menggunakan nama Allah, ya, tapi namanya dengan nama bahasa Arab, tapi namanya jelek-jelek, ya, dirubah saja. Sebab Rasulullah SAW dulu juga demikian, ketika tahu ada nama-nama yang jelek dari sebagian para sahabat, maka beliau kemudian menggantikan dengan nama-nama yang sesuai. Ya, punya ada nama, namanya kau siapa? Namanya kau Syarik, masalah. Namanya siapa? Namanya kau Dolim. Namanya siapa? Namanya Musyrik, apalagi. Asal bahasa Arab sih. Atau nama-nama yang lain. Jadi bagusnya dirubah. Wa huwal hakam fid dunya wal akhirah. Maka dia Allah adalah al-hakam. Zat yang maha berkuasa di dalam menetapkan hukum di dunia dan akhiratnya. Ya, di dunia dan akhirat. Yahkum fid dunya baina khalqi biwahyihi alladhi anzalahu ala anbiya'ih. Di dunia menghukumi semua makhluknya dengan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabinya. Sejak nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Ya. Wallahu alam. Tentang nabi ini ulama ada khilaf sedikit. Nabi itu adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Ini ala kaul. Pendapat lain adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu Allah Subhanahu dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada orang-orang yang beriman dari kaumnya, sebatas kaumnya. Kalau Rasul adalah seorang nabi, seorang manusia, laki-laki yang mendapat wahyu Allah dan punya kewajiban menyampaikan risalah kepada umatnya secara keseluruhan, baik dari kaumnya yang muslim atau yang kafir, seluruhnya. Di sini biwahyi alladzi anzalahu ala anbiya'ih. Kalau kita melihat penjelasan dari para ulama, insyaallah yang lebih dekat ulam adalah nabi tidak cuma sekedar mendapat wahyu, ya, dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pada kaumnya. Padahal nabi, nah, kalau kita melihat keterangan Surabi, singkat ana dalam syarah Aqidus Salaf Ashabul Hadis, ya. Ini nabi itu juga punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya. Apalagi nabi, ulama saja yang ilmunya di bawah nabi punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah, apalagi nabi. Ini di antara sedikit menyinggung tentang nabi. Jadi Allah menghukumi semua yang terjadi dalam makhluknya dengan wahyunya Allah turunkan kepada para nabi. Seperti nabi itu adalah diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya, untuk mengadili kaumnya, untuk menghukumi kaumnya. Wa yahkumu bainahum yaumil qiyamah bi'ilmih, dan Allah juga menghukumi kepada mereka semuanya di yaumil qiyamah kelak dengan ilmunya fi matalau fih, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ketika di dunia, di sana, di akhirat akan mendapat pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansubul madlum minadh dhalim, dan Allah kemudian akan membela, mengadili orang yang teraniaya dari orang yang zalim. Membela orang yang dianiaya atau teraniaya dari orang yang zalim. Allah Zat yang Maha Hakim. Kemudian penjelasan berikutnya, wa fi hadzal hadis dalilun. Dan di dalam hadis ini adalah menjadi dalil alal man'i min atasammi basma'illahi ta'ala al-muhtassah bih. Di dalam hadis ini juga menjadi dalil alal man'i akan dilarangnya min atasammi memberi nama biasma'illahi dengan nama-nama Allah ta'ala al-muhtassah bih, yang nama itu memang khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di dalam hadis ini menjadi dalil adanya larangan untuk memberi nama kepada seseorang dengan nama-nama Allah yang muhtasabi, yang nama-nama itu khusus hanya untuk Allah SWT. Seperti nama Ar-Rahman, nama Ar-Khaliq, nama Al-Hakam, dan nama-nama yang lain. Ya. Mungkin nanti kita berusaha untuk membawakan nama-nama Allah yang sembilan-sembilan itu, yang sebagainya yukhtalaf. Mungkin pada sempat yang lain. Mungkin perlu difotokopi tentang nama-nama yang sebanyak itu. Ya, yang sampai kepada kita. Yang sampai kepada umat ini. wal manu mimahu yuhimu adam al ihtiram laha, dan berdasar hadis di atas juga adanya larangan mimma yuhim adam al ihtiram bih, ada larangan dari perbuatan apa saja yang akan mengesankan tidak adanya ihtiram. Apa ihtiram? Tidak memuliakan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal man'u mimma yuhim adam al-ihtiram laha, dan juga melarang mimma yuhim dari perbuatan apa saja, atau ya dari perbuatan apa saja yuhim adam al-ihtiram, yang kemudian terkesan tidak memuliakan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Katakanni biya bil hakam wa nahwi, seperti takanni membuat kunyah ya dengan kunyah Abul Hakam wa nahwi, dan mungkin yang lainnya ya. Ini di dalam hadis di atas larangan untuk kita beri nama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang muhtasabih ya, seperti nama Ar-Rahman, nama Al-Khaliq, nama Al-Qadir, nama-nama yang lain. Kemudian seterusnya. Wa min ihtirami asma'illah alla yaqula al-insanu li mamlukihi 'abdi wa amati. Lima fi dalika min ihamil musyarakah fi rububiyyah. Wa bi sahih 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbaka wabdi rabbaka isqi rabbaka wal yaqul sayyidi wa maulaya wal yaqul ahadukum abdi amati wal yaqul fataya wa fatati wa hulami. Rajahu al-Bukhari. Kemudian seterusnya, wa min ihtirami asma'illah, di antara bentuk ihtiram, apa ihtiram? Memuliakan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Alla yaqula al-insan li mamluki, agar seseorang itu tidak mengatakan kepada mamluknya, kepada hamba sahaya yang dimilikinya, kepada hamba sahaya yang dimilikinya, abdi amati, ya abdi atau ya amati, kepada budak perempuannya dipanggil ya amati, atau kepada laki-lakinya ya abdi masalan. Itu bagusnya adalah tidak berkata demikian ya. Sebab kalau berkata demikian, ini termasuk khairu ihtiram di asma'illah. Kenapa? Lima filak, lima fidalika. Insyaallah ini kurang tulisan. Kitab saya enggak ada tulisan dalika. Adanya laka saja. Gitu. Yang betul apa? Lima fi dalika insyaallah min ihamil musyarakah fi rububiyah. Karena dalam perkara seperti itu termasuk ihamul musyarakah. Akan ada unsur atau terkesan menimbulkan kesan al-musyarakah fi rububiyah, adanya musyarakah, adanya persekutuan dalam hal rububiyah ya, adanya tandingan dalam hal rububiyah. Jadi termasuk ihtiram. Untuk memuliakan nama Allah, kita enggak boleh menyatakan atas seorang malik ya. Malik itu apa? Ya tuannya atau majikannya malik. Kemudian hamba sahayanya, budaknya atau pembantunya jadi mamluk. Jadi seorang sayyid atau seorang malik kepada budaknya atau kepada pembantu barangkali tidak boleh menyatakan abdi amati. Sebab kalau abdi maknanya berarti apa? Hambaku. Amati adalah hamba perempuanku. Kan punya mana seperti itu. Jadi tidak boleh. Lima fidalika, sebab dalam perkara itu akan menimbulkan kesan adanya musyarakah. Apa? Persekutuan dalam hal rububiyah. Ternyata malik di samping Allah ada yang lain. ya, Pak Sebulan, Raja Sebulan ternyata jadi Malik. Allah adalah Malik. Berarti ada dua Malik. Untuk menghindari seperti itu, maka tidaklah boleh seorang Malik barangkali atau majikan memanggil kepada budaknya atau hamba sahayanya dengan panggilan abdi atau amati. Ya. Sampai seperti ini. Kemudian, apakah ada dasar di dalam melarang seperti itu? Maka kemudian wabi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam sahih, ini adalah dikeluarkan Imam Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la yakul ahadukum at'im rabbaka wadzi rabbaka isqi rabbaka wal yakul sayyidi maulaya wal yakul ahadukum abdi amati wal yakul fataya wa fatati wa hulami. Ya. Jadi dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW qala, berkata, la yakul ahadukum, janganlah seorang dari kalian mengatakan, ya kalimnya larangan, la yakul, la nyala nahi, la yakul ahadukum, janganlah seorang dari kalian mengatakan, at'im rabbaka, tidaklah makan kepada Rabbmu, kepada majikannya, ya, mengatakan, at'im rabbaka, wadzi rabbaka, at'im apa atima, berilah makan kepada tuanmu, pakai panggilan rabbaka, wadzi rabbaka, sinarin, berilah cahaya, terangilah rabbaka, rabbaka, mau mengatakan majikanmu, kemudian mengatakan dengan rabbaka, ya, iska rabbaka, bilah air minum rabbaka, sama pakai rob lagi, ya. Jadi Rasul sallallahu menyatakan, la yakul ahadukum, seorang dari kalian jalan mengatakan, at'im rabbaka, waddi rabbaka, iski rabbaka, wal yakul, hendaklah seorang dari kalian menyatakan, wal yakul, hendaklah ia mengatakan, apa? Sayyidi, maulaya, sayyidi atau maulaya. Jadi ketika memanggil tuannya, majikannya, ya sayyidi, ya maulaya, ya. Sayyidi, bahasa kita apa pak? Sayyid, penghulu. Jadi orang karena dia punya kedudukan yang dinilai tinggi disebut sayyidi. Maulaya, kalau maulaya, maulanya itu maknanya banyak. Karib disebut maulaya. Ya. Kemudian teman akrab disebut maulaya. Orang tua yang dia cintai kadang disebut maulaya. Maulaya. Ini kalimat maulaya. Bisa wahai kekasihku. Ya. Kekasihku. Walayakul ahadukum abdi, dan janganlah seorang dari kalian mengatakan abdi amati. Nah ini yang jadi syahid, layakul ahadukum abdi amati. Ini yang jadi syahid dengan tadi penjelasan di atas. Dan janganlah seorang dari kalian menyatakan abdi hambaku, amati hamba perempuanku, atau manggil kepada hamba laki-lakinya, panggil, ya abdi, akwil, akwil, amati, amati, masalah, itu enggak boleh. Walayakul naklah seorang dari kalian menyatakan, fataya, fatati, atau hulami. Ya. Kalau bukan anaknya, fataya, wahai pemuda aku, pemuda kekasihku, fataya, apa, untuk perempuan, ya fatati, yang depan fataya, wahai pemuda, fatati, wahai pemudi, wahulami, atau anakku, hulami. atau mungkin dengan nama-nama yang lain yang tidak merusak secara syar'i. Jadi di sini larangan dari orang yang dinilai rendah ketika menyebut orang yang di atasnya menjadi kepada majikannya atau kepada tuannya dengan menyebut Rabbi, atau ya Rabbi di situ ya Rabbi, nggak boleh dalam kalimat ini at'im rabbaka wala ta'kul ahdum at'im rabbaka wadi rabbaka aski rabbaka, jadi Rabbi nggak boleh, ya Rabbi, ya Rabbi kepada orang yang jadi pimpinannya atau yang jadi majikannya. Tapi yang fal yakul sayyidi maulaya itu, atau orang yang menjadi malik yang jadi tuan, yang jadi majikan kepada budaknya atau kepada hamba sayanya atau kepada pembantunya, tidak boleh mengatakan abdi, ya abdi, amati, tapi ucapkanlah fataya atau fatati atau hulami, ya. Fanaha Rasulullah SAW an hadil alfad rabbaka abdi amati liannaha tuhimu tashrika mallahi wa saddan lidhari'ah wa asman limadati syirki wa arshadal malika ayyakula fataya fatati wal abda ayyakula sayyidi wa maulaya. Kemudian fanaha Rasulullah, maka Rasulullah SAW di sini melarang an hadil alfad, dari lafal-lafal ini, lafal-lafal yang mana rabbaka, habdi, amati, atau kalau manggil rabbi, ya terserah kepada domirnya kepada siapa, rabbaka kepada anta, kalau kepada saya rabbi, kalau kepada anta abduka, kalau kepada saya abdi atau amati. Jadi dilarang mengucapkan lafal-lafal Rabb untuk tuannya, dari bawah ke atas, abdi dari atas ke bawah, malik kepada mamluknya, amati juga sama dari malik kepada mamluknya, dilarang berkata demikian. Kenapa? Li'anna tuhimu tasyrik, sebab akan menimbulkan kesan atasyrik Allah, adanya penyekutuan untuk Allah SWT. Tasyrik, kesan menimbulkan atasyrik, adanya sekutu, tindakan menyekutukan kepada Allah SWT. Wasadan lilladzina, dan untuk memutus, menutup pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, yang disebut syadud dari'ah, ya, untuk menutup pintu-pintu yang akan bisa mengantarkan kepada syirikan. Wa hasman limadar syirki, dan untuk memutus, hasman itu untuk qata', hasman itu hasama ya, semua hasman itu maknanya sama qata', memotong, jadi memutus, untuk memutus madah syirik, ya, hasman limadar syirki, untuk memutus apa, materi kesyirikan. Allah memutus materi kesyirikan. Warshadal Malik, dan Allah di dalam hadis tadi, Rasulullah SAW dalam hadis tadi juga memberikan petunjuk kepada Al Malik, kepada yang jadi majikan, yang menjadi tuannya, ayakulah agar ia menyatakan fataya, fatati, atau mungkin hulami. Ya. Wal abdu ayakulah, kemudian hambanya, pembantunya, hamba sahayanya boleh, maka diperintahkan untuk mengatakan sayyidi wa maulaya, ya, sayyidi wa maulaya. Jadi ada dua bimbingan dari yang jadi malik, ya, supaya tidak menyatakan abdi atau amati, bagi yang jadi mamluk supaya tidak menyatakan rabbi, rabbi masalah, atau rabbaka atau rabbuka. Ini diantara bentuk ihtiram, ya, yang terbentuk ihtiram kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla, kita supaya membuat sebutan-sebutan yang tidak terkesan menimbulkan adanya sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak terkesan akan menimbulkan pemahaman adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuma nama ya, atau panggilan. Kemudian seterusnya, wa min ihtirami asma'illahi subhanahu wa taala alla yarudda man sa'ala billah. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallam, man ista'adha billah fa'iduh wa man sa'alakum billah fa'atuh. Rawahu Abu Dawud fi kitab az-zakah babu atiyah man sa'ala Allah min hadis Ibn Umar radhiyallahu anhum. Kemudian seterusnya, wa min ihtirami asma'illahi subhanahu wa ta'ala, dan termasuk bentuk ihtiram apa? Memuliakan kepada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ialah alla yarudda man sa'ala billah, agar supaya tidak menolak kepada orang yang meminta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ala billah, yang meminta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, man ista'adha billah, barang siapa yang berlindung kepada Allah, fa'iduh, maka kalian berilah perlindungan kepada dia. Wa man sa'alakum billah, dan barang siapa yang meminta kepada kalian dengan Allah atau karena Allah, fa'atuh, maka kalian berilah kepadanya. Jadi sampai-sampai di sini, barang siapa yang berlindung karena Allah atau kepada Allah, kalian berilah perlindungan kepadanya. Wa man sa'alakum billah, barang siapa yang meminta kepada kalian billahi karena Allah, maka berilah olehmu kepada dia. Penjelasannya gimana? Li'anna man aman sa'ala billah, sebab melarang, tidak memberi. Ya, man'an ini tidak memberi. Sebab tidak memberi man sa'ala billah kepada orang yang meminta karena Allah. Allah alam. Saya maksudnya adalah dia meminta karena untuk fi sabilillah. Masalah. Minta fi sabilillah. Minta untuk kepentingan agama. Minta untuk kepentingan dakwah. Atau minta untuk kepentingan syariat secara umum. Ya dulu ala adami jilalillah. Itu menunjukkan akan tidak mengagungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man sa'ala billah yadullu ala 'adami jalalillah. Sebab tidak memberi kepada orang yang meminta kepada Allah itu menunjukkan akan tidak ta'zimnya. Tidak ijlal. Ijlal sama dengan apa? Ta'zim. Meluhurkan, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wafi ita'i, dari dalam memberi kepada orang yang meminta kepada Allah itu dalilun ala ta'zimillah, itu menjadi dalil kepada ta'zimillah, menunjukkan akan ta'zimnya dia kepada Allah, wa taqarrub ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan bertaqarrubnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebaliknya, wafi ita'ih, di dalam memberi kepada orang yang meminta karena Allah, itu dalil. Menjadi dalil ala ta'zimillah, akan ta'zimnya dia kepada Allah, wa taqarrub ilaihi bi subhanahu wa ta'ala, dan bertaqarrubnya dia kepada Allah SWT. Taqarrub dengan pemberian dia kepada orang yang memintanya. Gimana Pak? Kalau kita selama ini ada permintaan-permintaan untuk kepentingan ibadah, karena dengan sebutan karena Allah, dia menyebut-nyebut nama Allah, karena Allah, demi apa namanya, fisabilillah, pokoknya semuanya dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau betul-betul dia memintanya karena Allah, demi kepentingan agamanya, demi kepentingan syariatnya, untuk perjuangannya, untuk memperjuangkan agamanya, kita mesti harus berusaha untuk apa? Memberi. Tapi kemudian ini pun enggak boleh kemudian untuk kedok, Pak. Supaya kita itu mendapat pemberian dari siapapun yang kita datangi, maka kemudian dengan mengedepankan nama Allah. Kedoknya adalah karena Allah. Supaya apa? Supaya mendapat pemberian dari siapa saja yang diminta. Ini apa namanya? Tidak boleh, itu namanya merendahkan. Apa? Yang menyalahgunakan nama Allah Azza untuk perbuatan yang tidak baik, untuk penipuan. Ini kan tambah dosa. Untuk penipuan. Ya. Kita mesti harus takut dalam hal ini. Jadi meminta-minta dengan kedok untuk dakwah, meminta-minta untuk kedok, apalagi padahal dia dusta masalah. Ini resikonya besar, berat di sisi Allah Subhanahu. Tapi kita mestinya ketika ada orang meminta-minta, minta-minta kan nggak boleh, nggak baik kalau untuk pribadi, ya. Tapi kalau untuk kepentingan dakwah, untuk pendidikan, untuk dakwah, untuk kepentingan Islam, untuk fisabilillah, maka ini adalah perkara yang tidak tercela. Bahkan di sini Rasul menyatakan, waman sa'alakum billah fa'atu, dan siapa saja yang meminta kalian karena Allah, ya, fa'atu, maka berilah dia. Jadi kita di sini apa Pak, ya, ta'zim. Jadi kalau begitu, kalau ada orang meminta kemudian dengan berkedok kepada agama, dia bahkan sampai menyatakan kalimat-kalimat yang kuat, ya, karena utusan. Ya kalau kita tidak hormat kepada orangnya, kita hormat kepada apa? Nama Allahnya. Nama Allahnya. Ya. Kita hormat kepada nama Allahnya. Memberi karena Allah. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu kita memberi karena Allah. Karena nama Allah Subhanahu. Kemudian tiga lagi. Wa min ihtirami asma'illahi ta'ala annahu la yas'al biwajhillahi ta'ala illa al-jannah ijlalan lahu wa ikraman lahu wa ta'diman lahu. An Jabir radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yas'al biwajhillahi illa al-jannah wa la yus'al biwajhillahi ta'ala ma huwa akhirun min hawaij dunya wa innama yus'al bihi ma huwa ghayatud al-matalib wal jannah aw ma huwa wasilah ila al jannah mimma yuqaribu ilaiha min qaulin aw amalin. Seterusnya, wa min ihtiram asmaillah, wa min ihtiram termasuk bentuk ihtiram memuliakan kepada nama Allah taala adalah alla yas'al biwajhillah taala ila al jannah, tidaklah meminta-minta dengan wajah Allah kecuali yang diminta adalah al-jannah. Kenapa? Ijlalan lahu, karena untuk meluhurkan Allah, wa ikraman lahu, dan untuk ikram memuliakan kepadanya, wa ta'ziman lahu, dan untuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk ihtiram memuliakan nama Allah ta'ala. Annahu la yus'al biwajhillah. bahwasanya tidaklah meminta, maksudnya dengan wajah Allah Ta'ala, jadi di hadapan Allah SWT tidaklah meminta dengan wajahnya kecuali al-jannah. Kenapa ijlalahu? Karena untuk mengagungkannya, memuliakannya dan ta'lim kepadanya. Dasarnya adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kala Rasulullah SAW, la yus'al biwajhillah ilal jannah. Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam kitab Zakah, barohiyatul mas'ala biwajhillah, bab yang jelaskan makruhnya meminta-minta karena wajah Allah. Ya, dari hadisnya Jabir. Jadi la yus'al, kata Rasulullah SAW, tidaklah, jadi di hadapan Allah tidaklah boleh meminta dengan wajah Allah kecuali jannah. Fa yus'al biwajhillah ta'ala, maka tidaklah diminta-minta atau meminta dengan wajah Allah atau di hadapan Allah Azza wa Jalla mahwa haqir, sesuatu yang hina, min hawaiji dunya, dari kebutuhan-kebutuhan dunia. Wa inna ma yus'al bihi, tetapi Allah diminta dengan wajahnya, mahwa hawayatun, yang itu merupakan puncak al-matalib. Apa matalib? Puncak yang diharapkan, yang dicari, yang diminta. Jadi permintaan yang paling puncak apa? Permintaan yang paling tinggi apa? Wal jannah, adalah al jannah. Ya. Jadi kalau kita menyebut nama-nama Allah, ya, di hadapannya memanggil-manggil ya Allah, ya dal jalali wa ikram, masalan, atau memanggil-manggil apa yang lain. Kemudian yang diminta ternyata perkara-perkara yang sepele, urusan dunia. Ya Allah, kemudian apa? Mudah-mudahan saya dalam membangun rumah. Gimana, Pak? Di sini kalimatnya seperti ini, la yus'al biwajhillah ilal jannah. Allah tidak sepatutnya diminta dengan wajahnya kecuali karena meminta surga. Tidak patut kemudian meminta kepadanya ma wa haqir, sesuatu yang hina, min hawaij dunya, dari hajat dunia, hajat-hajat dunia. Jadi gambaran di tengah-tengah kehidupan kita saja, Pak. Ya, datang ke bupati yang diminta apa, Pak? Minta untuk ngeflur halaman masjid. Itu masih agak mending ya, Pak. Tapi minta yang lebih kecil lah. Yang tidak patut minta ke apa? Ke bupati. Minta untuk bikin lapangan poni ke bupati. Ya. Atau minta untuk lapangan takro ke presiden misalnya. Kan kurang sesuai. Jadi terlalu rendah permintaan seperti itu. Nah, lebih-lebih Allah Azza wa Jalla, Dzat yang Maha Agung, Dzat yang Maha Mulia, yang Maha Suci. Kemudian disebut-sebut namanya yang banyak, yang Allah adalah Dzat yang Dzul Jalali wal Ikram. Wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram, masalah. Kemudian yang diminta adalah sekedar urusan dunia. Urusan dunia. Apa? Ya mungkin urusan ya tergantung hajat kita. Apa hajat kita? Ada yang kalau orang tua mungkin hajatnya adalah apa? Untuk urusan rumah. Beli motor barangkali. Atau beli sepeda motor. Atau beli apa lagi. Minta kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan wajahnya, dengan melalui keagungannya, dengan melalui kemuliaannya. Ya. Wallah alam. Di sini ternyata seperti itu. Jadi lais al biwajillah ta'ala mawaqir min hawajdumnya. Wa inna ma yus'al bihi, tidak lain yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hoyatul matalib, yang diminta oleh kepadanya adalah hoyatul matalib, adalah puncak yang diharapkan. Apa? Wawal jannah, itu surga. Surga. kalau dunia itu terlalu hina, ya. Urusan dunia ini terlalu hina. Atau urusan apa? Urusan bangunan-bangunan kecil pada rumah kita masalah, atau hajat kita di rumah, di kampung, nah, itu termasuk urusan yang amat, hina. Sebab dunia itu hina, ya. Di Allah Azza. Maka dalam hadis Abu Dawud atau Mudi, ya, di antaranya Rasulullah SAW menyatakan, "Law kana di dunya ta'dilu indallahu janaha ba'dahu masaqa kafiran syarbata ma'in." Seandainya dunia di sisi Allah Azza itu bisa menyamai nilai sayap nyamuk sajalah. "Law kana di dunya ta'dilu indallahu janaha ba'dahu." "Law kana di dunya," seandainya dunia apa tadi terusnya? "Ta'dilu indallahu," di sisi Allah itu bisa menyamai janaha ba'dah, sayap nyamuk nilainya. Masa kau kafiran, Allah tidak akan mungkin memberikan air minum kafiran kepada orang kafir syarbata ma'in, walaupun seteguk air, segepan bahasanya, seteguk air tidak akan dikasihkan. Tapi di sisi Allah, Pak, kata Rasul di sini, bukan di sisi kita. Kalau di sisi kita kan mungkin dibesar-besarkan. Maka dicari tiap hari. Ya. Tapi si Allah Azza ternyata seperti itu. Lokanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'dah. Yang jadi perbandingan janaha ba'dah, Pak. Janah siapa janah? Sayap. Ba'dah apa, Pak? Nyamuk. Sayap nyamuk. Nah, untuk kita siapa nyamuk? Gak ada faedah. Ya. Jadi di sisi Allah ternyata kata Rasul seperti itu pembandingan. Seandainya dunia di sisi Allah itu bisa menyamai nilai sahab nyamuk sajalah. Masa kafiran, Allah tidak akan pernah memberikan air minum kepada orang kafir walaupun syarbatama, seteguk air. Kenapa? Sebab orang kafir orang hina. Orang kafir itu orang hina. Dunia itu hina. Ya silakan. Silakan. Ya. Seandainya dunia itu amat berharga di sisi Allah, Allah kan tidak izinkan orang kafir untuk minum air walaupun seteguk air. Tapi karena dunia bagi Allah itu hina, silakan. Ya, silakan. Ini dunia. Maka yang kita minta jannah, enggak usah tanggung-tanggung mestinya, ya. Jannah kalau di dunia, jannah seorang hamba dibandingkan dunia seisinya masih berharga surga seorang hamba. Maka kalau mintanya kok hanya sekelumit di bagian apa di rumah atau urusan apalah ya. Itu terlalu rendah. Ya memang semuanya kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sering kita menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta al-jannah maksudnya. Suatu ketika Rasulullah melewati pasar. Kemudian di sana ada apa? Ada bangkai anak kambing yang cacat. Kemudian beliau ambil. Ditawarkan kepada para sahabat. Siapa di antara kalian yang mau? Satu dirham. Gak usah mahal-mahal. Ya. Malau bi dirham. Siapa yang mau? Satu dirham. Gak usah mahal-mahal. Maka para sahabat tidak ada yang mau. Sudah. Siapa yang mau? Gratis sekarang. Gratis. Barulah para sahabat kemudian tanya. Ya Rasulullah. Seandainya kami itu hidup pun cacat. Cacat. Kami tidak ada yang ingin. Lebih-lebih sudah jadi bangkai. Udah cacat bangkai lagi. Maka kami tidak ada yang ingin. Walaupun gratis, tidak ada yang ingin. Karena apa? Kambing itu, apa bangkai itu, dari bangkai kambing yang cacat. Anak jadi kecil lagi kambingnya. Mungkin kambing kacang lah barangkali. Ya. Oh, dijinjing oleh beliau, diangkat. Ditawarkan. Setelah tidak ada yang mau, karena apa dinilai tidak ada faedah, hina bagi mereka. Beliau belum menyatakan, "Wallah, lad dunya ahwanu min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia di sisi Allah ini itu ahwan. Lebih hina min hadza 'alaikum dibandingkan bangkai anak kambing ini bagi kalian semuanya. Ini perumpamaan beliau sesenap. Kalian baca riyadhus shalihin. Bab azhudu fid dunya. Dengan banyak hadis-hadisnya. Yang bagus. Untuk diambil pelajaran supaya kita tidak terlalu apa Pak, terlalu ngoyo, ngangsa mencari dunia. Toh akhirnya ya pada baik lah. ngangsa ya kayak kie orang saya kie pada baik. Sebab-sebab rezeki sudah ada takarannya, ada takarannya. Jadi kita tidak berarti anti dunia, enggak begitu Pak. Dunia diperlukan, tapi mestinya tidak terlalu dibesar-besarkan, ya. Tidak terlalu besar-besarkan, tapi hanya sesuai dengan hajat. Atau bolehlah jadi orang kaya, tapi kaya yang baik. Ketika mencari harta, jangan sampai lupa agamanya. Ya, jangan sampai lupa agamanya. Oh, sudah ada takarannya. Kalau lo berikan kekayaan, ya lewat jalan manapun akan datang. Kalau memang takdirnya fakir, lah, walaupun siang untuk malam, malam untuk siang, ya, kaki untuk kepala, kepala untuk kaki, ibaratnya tetap. Ya, gitu-gitu aja. Beca terus. Afan. Kalau ada tanya bijak ya. Tapi maksudnya adalah apa? Untuk ya memberikan gambaran lah bahwa yang namanya dunia itu adalah hina sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu yang kita sampaikan dalam kesempatan di sore ini sampai kepada hadis la yus'al bi wajillah ilal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.